Ya Bakitu Ya Syahid, Ya Hakku Ya Wakilu, Ya Qawiyu Ya Matin, Ya Waliyu Ya Hamid, Ya Musi Ya Mubdi'u, Ya Mu'idu Ya Muhyi, Ya Mumitu Ya Hayyu, Ya Qayyumu Ya Wajid, Ya Majidu Ya Wahid, Ya Ahadu Ya Samad, Ya Qadir Ya Muqtadir, Ya Muqaddim Ya Mu'akhir, Ya Awwalu Ya Akhir, Ya Zahiru Ya Batin, Ya Wali Muta'ali, Ya Barru Ya Tawwabu, Ya Muntakimu Ya Aku, Ya Ra'ufu Ya Malik, Malika Al-Mulki Jal Jalali Wal Ikram, Ya Muqsitu Ya Jami', Ya Ghaniyu Ya Mu'ni, Ya Mani'u Ya Dar, Ya Nafi'u Ya Nur, Ya Hadi Ya Badi'u, Ya Badi Ya Warisu, Ya Rasidu Ya Sabur, Ajazala Zikruhu, Bi Asma'ika Husna, Ibir Lana Dunubana, Wali Walidina, Wa Zurriyatina, Kafir Ansayatina, Wa Qur'ana Uyubina, Wa Qur'ana Nusanina, Wa Fadarajatina, وزدنا إمنا فئات ورشطا وشيئا حلالا طيبا وأملا صليها ونوي قلوبنا ويسر أمورنا وصحي أجسادنا دائما حياتنا إلا الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا أهيرا لنا المنى بلغ مقاصدنا وزيها وإيجانا والحمد لله الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمة وآله وصحبه إلا آخر زمن أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه

Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad bi sayyidina rahmatillah ada dan mahfi min salatan wa salaman dari maini dan kala wa sabbi Allahumma asif bi mahfadlika wa tudika wa karamatika sawaba ma qana min alquranil adil wa ma qulnahu min qawli la ilaha illallah wa ma qulnahu min qawli subhanallah wa bihamdih wa ma qulnahu min ya Allah wa ma salina ala habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di hadir majlis mubarak hadiyatan wa sila rahmatan nasila wa barakatan sambilan nukadimu sawabat dalika ila hadrati wa habibina safina kuratihina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tumma ila arwahi abaihi wa ihwanihi minal anbiya wal mursalin tumma ila arwahi kabari ashabi syaidina rasulil ajmain wa ahli baiti wa zwazihi wa zuriyati ajmain khususan minhum Sayyidina Imam Muajirullahi Ahmad bin Shah wa Habib Ubaidillah bin Ahmad wa Sayyidina Ustazam Al-Fakir Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa Sayyidina Muhammad bin Ali Maula Dawaleh wa Abnuha Akumadi Asyik Abdurrahman bin Muhammad As-Sagaf wa Habib Abdullah bin Abi Bakar Ali Adrus wa Habib Abi Bakar bin Abdullah Ali Adrus Al-Atni wa Sayyidina Imam Fakhrul Wujud Asyik Abi Bakar bin Salim wa Agi bin Salim wa Habib Ahmad bin Muhammad Al-Hasi Sahib Syif wa Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri Maula Arte wa Habib Yusuf bin Abid Al-Hasni Tumma Laru Al-Gubil Al-Fat Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Ataf Muhammad Ali Abdullah Baras Tumma Laru Sayyidina Iman Al-Gubil Izzat Wazil Bilad Al-Habib Abdullah bin Al-Wihadat Wasuli wa Furuhim Wazina Imam Al-Arif Bilad Al-Gubil Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Hafsi Wasuli wa Furuhim Wasalam min Dadi Tumma Laru Sayyidina Iman Al-Gubil Izzat Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Sagaf Wal-Habib Syekh wa Ihwanhi Wasuli wa Furuhim ثم لروق آفات الأولياء كان كون أجمعين أينما كانوا وكانت أرواحهم ثم لروق من استمنح هنا من أذلك وبسببه ثم لروق مسمار وحبيب محمد أنيس بن عازي وحبيب عبد الرحمن بن السقاف والحبيب محمد بن علي درز وحبيب حسين بن عمر السقاف وصله وفورهم والمنتسبين إليهم أجمعين خاصة ثم لروي أرواحي ووالدينا والدكم وعمتنا وعمتكم وعمت المسلمين أما أوصل اللهم زواب ذلك منا إليهم واسألهم نورا واسأل ويلتع بين أيديهم وَاسْأَلْهُمْ حِجَابًا لَهُمْ مِنَ النَّارِ وَسِتْرًا لَهُمْ مِنَ النَّارِ وَسِرَاءً لَهُمْ مِنَ النَّارِ وَبَلِغْهُمْ بِهِ مِنَ الْفِرْدَوْسِ عَلَى مَنَازِلَ وَخَذُوا لَهُمْ به من الثواب وأذى له الفرح والسكي به موازنه من الحسن واغفر لهم به جميع الذنوب والسيئات وارفعهم به عندك إلى أعلى الدرجات واقلهم في أولادهم ومن التحسب إليهم بخلافات أحسن أكيب الصالح اللهم اغفر في قبورهم الريحان والريحان والفسد والأمان والعفا والرضوان يا هنان يا منان يا من إذا تلع أعطى وإذا تلع أعان اللهم ارحم تضرؤنا واذكر انكسارنا والبغض عنا وقت بالصالحات أعمالنا وعملنا ولا الإيمان والإسلام جميعا توفنا أنت راد أنا ولا تهينا اللهم في غفلة ولا تخذنا على غرة وسأل آخر كلامنا من الدنيا انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليها يا حي أمتنا عليها يا مميت وفعنا عليها يا بيت وفعنا وارفعنا بها يوما لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بالقلب الصالح ربنا اغفر لنا وإنمان يسبقنا بالإيمان ولا تسأل في قلنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مغفرتك عوصا من ذنوبنا ورفعة أجل عندنا من أعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم الذي إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. Sebelum kita mulai pengajian ini, mari minta ikhlasnya, minta ridho-nya, bantuan suratul fatihah. Khususan insya Allah nanti di depan sana ini, jadi ini di depan sini ada satu bangunan yang sedang dalam rangka mendirikan satu buah masjid. Minta doanya mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan masjid itu makmur dengan syiar-syiar agamanya Allah, dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan kita juga mendapat keberkahan sehingga kita bisa insya Allah bisa beribadah di sana juga semua insya Allah. Wa ilaha berarti Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad mithahi wa rahmatillah adada ma fi imillah salatan wa salaman daimaini bidawkillah wa ala alihi wa sahbihi. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, terlebih-lebih Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini, jam ini, menit ini, detik ini mengumpulkan kita insya Allah di tempat yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan niat-niat yang baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, terutama kemarin kita sudah melakukan satu ibadah yang besar di sisi Allah, yaitu ibadah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, termasuk puasa kita, sholat kita, sujud kita, rukuk kita, bacaan Quran kita, biru walidin kita, dan seluruh amal soleh yang lain, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal tersebut nanti bisa membuat kita senyum saat yaumil hisab. Kita bisa menyaksikannya sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah, dan mudah-mudahan atas ridho Allah mudah-mudahan pintu surga terbuka lebar-lebar buat kita. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita yang hadir di sini, keluarga besar kita, wa usulihi wa furuhi selalu berhak dapat syafaatnya dunia wal akhirah. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya Al-Fakir Mahdi sebagai pembantu majelis ini mengucapkan minal aidin wal faidin. Saya yang banyak bicara tentu banyak yang keliru, banyak salah. Atas dari itu maka saya atas nama pribadi, saya anak saya mohon maaf lahir dan batin. Minta halalnya, minta ridhonya apa yang pernah saya lakukan, mungkin sengaja, khilaf dan sebagainya. Insyaallah ya Bu ya. Kita sekarang nul-nul. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita baca fotokopian yang panjenengan sudah baca ya. Nanti coba kita lihat ada satu ayat di kitab suci Al-Qur'an. Ayat ini nyenengke kita. Ayat ini kalau kita baca, kita maknai, ini sangat sungguh luar biasa kandungannya. Kita paham semuanya kita ini nanti kalau meninggal dunia pasti kita sendiri, orang yang doakan, keluarga kita yang masih ditinggal hidup, kepenginnya ini kita ini kepengin melebu surga apa neraka kira-kira. Pasti. Pasti. Ya. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu waktu dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, waktu dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, beliau ini selain menerima perintah sholat, beliau juga melihat bagaimana keadaan surga, siapa yang mengisi surga dan apa syarat-syarat orang yang masuk surga. Nah, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat orang penduduk surga ini yang kalau boleh masuk ini ada satu syarat. Apa syaratnya? Yaitu inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Paribasanya napa? Orang kalau masuk mau masuk surga, kebetulan kalau dia meninggal dunia, nggowo regetan. Nggowo dosa, nggowo maksiat, ini enggak mungkin masuk surga sebelum regetannya tersebut dicuci rim. Sebelum dibersihkan dulu. Seperti apa tuh gambaran surga? Sebenarnya sangat sederhana. Surga tersebut adalah gambarannya ada di rumah panjenengan. Di mana di rumah kita? Surga ini ada gambarannya di lemari baju. Kok di lemari baju? Panjenengan kesini insya Allah akan membawa, memakai baju yang bersih enggak kira-kira? Tempatnya baju yang bersih itu ada di lemari baju kita. Kalau seandainya panjenengan sudah pakai 2 hari, 3 hari kotor, apakah baju yang kotor tersebut langsung panjenengan lipat masuk lemari baju? Lalu diapakan? Pasti yang namanya cuci ini prosesnya panjang. Ya, cuma cuci toh. Tapi pertama pasti direndam dulu. Setelah direndam, apakah langsung boleh masuk lemari baju? Diucek-ucek dulu. Setelah diucek-ucek, langsung masuk lemari baju boleh enggak kira-kira? Tidak bisa. Lalu diapa tuh? Diublok-ublok dulu, lalu dijemur. Setelah dijemur, apakah boleh langsung masuk lemari baju? Masih belum. Ada satu proses yang namanya, setelah sampai tandak, sampai licin, baru boleh masuk. Nah, itulah. Kalau na'udzubillah mendalik, cuma na'udzubillah mendalik, kalau ada di antara umat Kanjeng Nabi yang meninggal, kebetulan masih bawa regetan, dia kepengen masuk surga, gak bisa kecuali di diublek-ublek dulu di setrika dan sebagainya. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini ada satu hadis yang aneh. Saya katakan aneh apa? Kanjeng Nabi ini enggak punya dosa, enggak pernah berbuat dosa, maksum terjaga dari perbuat dosa, tapi Kanjeng Nabi mengatakan bahwa saya ini setiap hari selalu minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah, fi kulli yaumin aktsara min Sakina marotan agama kalau hadis Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi ini tidak punya dosa, tidak kepingin berbuat dosa, tidak mau berbuat dosa, maksum terjaga dari berbuat dosa. Ini hadis ini aneh. Tapi Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita apa? Saya ini selalu minta ampun kepada Allah 70 kali, aksar min, lebih kali, lebih banyak daripada 70 kali. Aneh ini. Lo Kanjeng Nabi ini yang pertama kali buka pintu surga ini Kanjeng Nabi diharamkan semua orang masuk surga kecuali Kanjeng Nabi dulu yang pertama masuk. Shallu ala Nabi. Tetapi Kanjeng Nabi ngajarkan kita apa? Kok selalu minta ampun? Karena Kanjeng Nabi tahu penduduk surga ini kalau mau masuk ini enggak punya regetan. Jadi Kanjeng Nabi ini selalu mengajarkan kepada kita kalau kita ini selalu kalau bisa ya selalu kita ini disunahkan terus-menerus minta ampun kepada Allah. Kanjeng Nabi mengatakan innallaha yaqbalu taubatan 'abdi malam yuharghir. Kamu ini kalau minta tobat sama Allah ini masih diterima oleh Allah tobatnya sampai nyawa batasnya sampai kerongkongan. Selalu terus-menerus kita disarankan, disunahkan untuk minta ampun kepada Allah. Maknanya apa? Maknanya Kanjeng Nabi ini kepengen kita ini setiap saat selalu dalam keadaan fitrah. Setiap saat selalu dalam keadaan tidak membawa dosa. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi tahu orang yang meninggal membawa dosa sebelum masuk surganya Allah harus dicuci. Tetapi cucinya Gusti Allah ini bukan seperti mesin kita atau siba dan sebagainya. Cucinya Gusti Allah ini azabun alimun. Sangat menyedihkan. Dalam satu riwayat disebutkan ada satu orang yang meninggal dunia. Kebetulan dia ini tergolong orang yang amal solehnya banyak. Tetapi dia ini kebetulan mempunyai dosa, tapi ukuran dosanya yang paling kecil sebesar zarah. Zarah ini seperti debu. Lebih kecil dari debu. Sebesar zarah, kecil sekali dosanya. Sehingga dia merasa apa? Wah, ini saya hisabnya ringan, mesti langsung-langsung surga nih. Paling cuma disiksa sedikit. Tetapi apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencuci orang yang meninggal dunia membawa dosa kecil tersebut, Allah memberikan satu sendal, tapi sendalnya dari tali api neraka. Begitu dipakai sendal tersebut, kakinya yang menginjak sendal, tetapi kepalanya meleleh. Dan dia mengatakan, ya Allah, ya Rabbana, kenapa engkau menghisab saya, menyiksa saya dengan siksaan yang paling berat, sedangkan dosa yang saya bawa ini paling kecil. Seolah-olah dia ini protes, kok Allah tidak adil. Dan Allah mengatakan apa? Inna akhwana ahli nar ajaban man lahu yukli min hadimaga ukamakal hadis Rasulullah SAW. Ya pulang ketahuilah, ini adalah bentuk siksa yang paling ringan untuk orang yang mempunyai dosa yang paling kecil waktu meninggal dunia. Yang paling sehingga tidak heran Kanjeng Nabi ini rahmatalil alamin. Kanjeng Nabi ini tahu kalau kita ini tidak bakal kuat kena yang namanya jangankan kena api lilin satu menit tidak ada kuat. Sehingga Kanjeng Nabi ini selalu mengatakan ayo tobat sampai Kanjeng Nabi mengatakan sampai malam yohorhir sampai nyawa ini sampai kerongkongan masih diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Supaya kita yang sudah dikasih syariat yaitu ibadah di bulan puasa satu Syawal kemarin, insya Allah kita semua kembali kepada fitrah. Di mana disebutkan hari Idul Fitri, hari yaitu hari kembali kepada fitrah kesucian. Disebutkan apa? Ghoroza zunubi. Orang yang berpuasa karena iman kepada Allah hanya karena mendapat balasan niatnya, mendapatkan balasan di sisi Allah, maka disebutkan ghoroza zunubi. Dosa-dosanya ini akan keluar kayyumin seperti pada hari waladu ummuhu seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Sehingga syariat ini sangat luar biasa bulan suci Ramadan pada hari tersebut kita kembali fitrah. Tapi pertanyaannya setelah satu bulan berlangsung, Apakah kita yakin hari ini kita masih fitrah? Berhari ini siapa yakin kalau sekarang kita masih suci? Nah, masih enggak punya dosa sama sekali ya? Boro-boro. Baru sehari lebaran wis padu karo bojone meneh. Kerang meneh karo bojone ya. Untuk mempertahankan suci ini semua sangat sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan syariat yang sangat luar biasa. Sehingga di Al-Qur'an disebutkan innal hasanati yudhibna syai'at. Allah berfirman apa sesungguhnya perbuatan baik yang kita lakukan ini dapat menghapus perbuatan buruk yang kita lakukan. Jadi bukan cuma istighfar saja. Jadi setiap perbuatan baik yang kita lakukan ini dosa kita diampuni. Nah, salah satu perbuatan baik yang bisa mengampuni dosa kita yang banyaknya pol-polan. Mari coba kita lihat di surat Ali Imran ayat yang 31. Ini kalau kita amalkan, ya Allah, insya Allah min alil jannah. Insya Allah kita ini kalau kita lakukan belum ada di sini. Ada di kitab tafsir. Ya, kalau kita lakukan. Kalau kita lakukan ini, insya Allah kita ini menjadi ahli suwardo. Ya, ditulis Ali Imran 31. Ini syariat yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi. Innal hasanati yudhibna syai'at. Sesungguhnya perbuatan baik itu dapat menghapuskan perbuatan buruk. Apa perbuatan baik tersebut? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala, di sini berfirman. Ini Al Quran. Kalau Al Quran ini hukumnya mutlak benarnya. Tidak bisa dirubah walaupun satu huruf sampai yaumil qiyamah tidak bisa. Ya, di seorang Islam harus beriman kepada firman-Nya Allah dan yakin seyakin-yakinnya kalau ini adalah sebenar-benarnya apa yang harus kita lakukan. Nah, amal di sini surat Ali Imran yang 31 di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Awalnya disebutkan kul. Kul ini apa? Katakan. Jadi ini pakai amr, perintah. Jadi Allah memerintahkan Kanjeng Nabi untuk menyampaikan kepada kita semua. Kalau Allah memerintahkan sesuatu kepada hambanya, perintah ini berarti perintah api apa Allah kira-kira? Baik. Supaya apa? Supaya kalau kita menjalankan perintah Allah, supaya kita selamat. Sehingga Allah memerintahkannya pakai kalimat amr, perintah. Kul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada kita. Apa yang harus Kanjeng Nabi katakan? Di sini sebutkan kul in kuntum tuhibbunallaha. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat ini apa? Katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau umatmu kita ini semua ya, kita semua ini yaitu mencintai aku Allah. Sekarang hukum mencintai Allah ini hukumnya wajib. Kita wajib mencintai Allah Subhanahu. Kenapa toh kita wajib mencintai Allah? Enggak usah atuh-atuh. Panjenengan Bu, misalnya ada orang ya, mulai dari jenengan bayi merah sampai sekarang, kok jenengan itu ditanggung semuanya. Makannya, minumnya, semua kesehatan jenengan, bos beli sampo, beli odol, semuanya ditanggung jenengan tinggal terek-terek toh. Jenengan cinta enggak sama orang itu kira-kira? Cinta masih. Kenapa? Wah, itu orang ini seperti raja dihadap jenengan. Kenapa? Jenengan yang nanggung. Tapi orang tersebut bisa ngasih dunia kepada jenengan, tapi orang tersebut gak bisa nanggung. Ayo, nanti meninggal pasti masuk surga. Bisa nanggung gak gitu? Allah ini segala-galanya. Lebih daripada orang tersebut. Sebelum lahir di rahim sudah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu meninggal dunia dia amal soleh, iman amal soleh, dia diberi kenikmatan oleh Allah dikubur sampai di alam barzah sampai di surga Allah memberikan kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan. Berarti apa? Seyogyanya mestinya kita ini jauh lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ditetapkan di kitab suci Al-Qur'an kul in kuntum tuhibbunallah. Katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ini sebagai umat Kanjeng Nabi mencintai Allah berarti hukumnya wajib. Jadi saya cinta Allah, saya cinta Allah, saya cinta Allah. Maka bagaimana caranya, buktinya kalau kita ini cinta kepada Allah? Ya. Misalnya kalau kita merasa, kita bilang, "Oh, saya cinta sama si fulan." Misal ada ini sini ada Ibu Maimunah. Ibu Maimunah cinta sama Mas Hasan. Tentu ada buktinya. Mas Hasan cinta sama Bu Maimunah. Tentu ada buktinya. Apa buktinya? Semua keinginannya dituruti. Semuanya yang dimau dituruti. Karena apa? Ini adalah satu bukti cinta. Misalnya dia ke rumahnya karena orang yang dicintai apa? Ya enggak ketang bawa makanan, bawa oleh-oleh, bawa kesenangannya. Ini namanya bukti cinta. Lalu di sini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan apa? Kalau cinta ini cinta kepada aku Allah, maka caranya cinta kepada Allah bagaimana? Di sini disebutkan di Al-Qur'an ini apa? Fattabi'uni. Yaitu apa? Ikuti aku, kata Kanjeng Nabi. Berarti apa? Orang yang mau bukti kalau saya cinta Allah, semua tindak tanduknya mulai dari tidur sampai tidur kembali, tindak tanduknya, perbuatannya, semuanya harus nyocokkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu buktinya. Berarti kalau ada orang yang merasa mengakui cinta kepada Allah, maka kalau mau tidur, dia ini bilang apa? Oh, tidur saya seperti tidurnya Kanjeng Nabi enggak ya? Kanjeng Nabi kalau tidur ini baca doanya apa ya? Begitu bangun tidur, oh, Kanjeng Nabi kalau tidur dia pikirannya Rasulullah terus. Kanjeng Nabi kalau bangun tidur itu bagaimana ya doanya yang pertama kali? Lalu setelah itu apa? Kanjeng Nabi waktu tidur misalnya sunahnya pertama kali apa ya? Siwak dan sebagainya. Lalu apa lagi? Oh, Kanjeng Nabi kalau mau masuk WC apa yang dilakukan ya? Doanya bagaimana? Kaki apa yang pertama? Kanjeng Nabi kalau lepas baju doanya apa ya? Semuanya dibalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang cinta kepada Allah. Karena di Al-Qur'an disebutkan fattabi'uni. Ikuti aku. Kalau Kanjeng Nabi makan caranya bagaimana ya? Bagaimana ya caranya Kanjeng Nabi makan? Doanya bagaimana ya? Lalu apalagi kalau sholat, sholu kama ra'aitu munyusholli, sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat. Kalau Kanjeng Nabi takbir bagaimana ya? Kanjeng Nabi apa? Tidal bagaimana? Kanjeng Nabi rukuk bagaimana? Kanjeng Nabi sujud bagaimana? Duduk di antara dua sujud bagaimana? Salamnya Kanjeng Nabi bagaimana? Kalau Kanjeng Nabi zakat bagaimana? Kanjeng Nabi kurban bagaimana? Kanjeng Nabi pergi haji umrah bagaimana? Kanjeng Nabi berdagang bagaimana? Kanjeng Nabi sifatnya kepada istrinya bagaimana? Kanjeng Nabi mendidik anaknya bagaimana? Bagaimana semuanya? Semua yang kita perbuat disenderkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu bukti nyata kalau orang tersebut cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang cinta kepada Allah sebelum dia melakukan perbuatan, yang diingat di hatinya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi makannya gini. Saya makannya sama loh dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi minumnya gini. Oh, saya sama loh minumnya dengan Kanjeng Nabi. Oh, Kanjeng Nabi kalau hari ini puasa, oh sama loh Kanjeng Nabi juga puasa. Semuanya disandarkan dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah dinaskan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sungguh sudah ada di diri Kanjeng Nabi itu contoh yang baik. Nah, berarti apa? Bukti jelas kalau kita cinta kepada Allah, semua perbuatan kita dari A sampai Z, Z sampai A bolak-balik ping sudah, semuanya ini harus ikut direk Kanjeng Nabi besar Muhammad. Kalau itu kita lakukan, kalau sebelum makan kita lakukan, Kanjeng Nabi makannya seperti apa, Kanjeng Nabi minumnya seperti apa, kita akan dapat bonus dua langsung. Yang pertama di Al-Quran disebutkan lanjutan dari ayat ini. Yang pertama, yubbitkumullah, maka Allah akan mencintai orang tersebut. Kalau sebelum makan kita makan ini, ya Allah, Kanjeng Nabi makan seperti ini, langsung kita dapat apa? Bonus pertama, yuhibbukumullahu. Allah akan cinta kepada orang tersebut. Kalau kita mencintai Allah, ya wajib. Tetapi kalau Allah mencintai kita, luar biasa. Apa luar biasanya? Jenengan semua pasti cinta sama anak jenengan. Jadi betul? Pasti. Orang ciri-cirinya mencintai seseorang, ya mohon maaf jenengan kalau punya rezeki beli baju, baju jenengan sama harga baju anak jenengan larang pun dikira-kira. Larang anak. Kenapa? Lebih bagus, lebih enak nyintai anak, lebih menyenangkan anak. Orang ibu, bapak mencintai anaknya, kalau naudzubillah mendalik, cuma naudzubillah mendalik, anaknya tersebut sakit, maka doanya bagaimana? Ya Allah sembuhkan anak saya. Kalau bisa diijoli saya yang sakit, ya Allah. Itu bukan kira-kira. Biar saya yang rasakan sakit, anak saya jangan sakit ya Allah. Kenapa? Cinta. Orang tua yang cinta kepada anaknya, ada enggak tegel ngelihat anaknya ini, waktu bilang mendalik, kena api lilin. Ada enggak tegel? Enggak ada. Enggak ada yang tegel semua. Kalau Allah sudah mencintai kita, pasti Allah enggak bakal tegel masukkan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kalau Allah enggak tega menyiksa kita, Allah enggak mungkin menyiksa kita di kubur di dunia ataupun nanti di neraka, berarti Allah akan membuat kita ini senengnya ibadah, moh taat, moh maksiat. Berarti apa? Kita ini kalau dicintai oleh Allah, seolah-olah ini kita tambah lama, tambah rajin, tambah takwa. Jadi kalau kita dicintai oleh Allah, kita ini tambah senang ibadah, tambah senang ibadah, tambah senang ibadah. Moh, malas, benci maksiat. Kenapa? Karena Allah enggak mau kita masuk neraka. Nah, berarti apa? Kita dibuat seperti Allah, seperti dikasih jalan rel menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya seperti itu? Fattabi'uni. Ikuti Kanjeng. Jadi kalau kita ikuti Kanjeng Nabi, wah langsung kita itu langsung otomatis takwa dan sebagainya. Lalu bonus kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Bonus yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Kalau kita makan, ya Allah ini makannya cara Kanjeng Nabi, senajan kita makan, itu dosa kita rontok. Walaupun kita lagi makan enggak istighfar, dosa kita rontok. Kenapa? Fattabi'uni tadi. Jadi kita amalannya amalan dunia, makan bakso ya. Makan bakso tapi kita niat makan bakso ikut cara Kanjeng Nabi, kita ini senajan makan bakso kepedesan, dosa kita melu rontok. Masyaallah, istimewa enggak kira-kira. Dengan pernah enggak makan bakso iling-iling Kanjeng Nabi nek makan karena ngeten lho. Oh, boro-boro. Paling sing dipikir apa? Wah, iki intir-intir kok cilik men yo ora gede banget yo ngono kuwi. Saya semuanya ikut Kanjeng Nabi. Ini kalau dijakit Kanjeng Nabi, ya Allah, makan bakso, pulang dari makan bakso dicintai oleh Allah tambah takwa. Pulang dari makan bakso dosanya dirontokkan oleh Allah Subhanahu. Semuanya apa? Karena fattabi'uni, nyenderkan kepada ikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Kanjeng Nabi waktu duduk mau berdiri bacanya doanya apa? Kanjeng Nabi waktu berdiri mau duduk doanya apa? Apa yang harus disebutkan? Apa yang harus dibaca? Jenengan tadi waktu dari berdiri duduk baca apa yo? Alah kesel enak duduk lah nyenengan. Kanjeng Nabi ora kedungnya nanguwi. Ya. Golek sing pojok ana lho sing tengger-tengger. Kalau kita lakukan nyenderkan kepada Kanjeng Nabi, masyaallah. Ini bonusnya dua, dicintai oleh Allah, yubikumullah wa yaghfir lakum dulu. Dua. Dicintai oleh Allah, bonusnya kalau kita dicintai oleh Allah, ya Allah, ini makin takwa, imannya makin kuat sudah. Dan yang kedua, rayyabillakum dunubakum, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, subhanallah. Berarti apa? Kita ini jangan sekali-kali ikut arus penyakit masyarakat. Apa yang sebut saya bilang ini penyakit masyarakat? Karena orang-orang meremehkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang yang mau melakukan sunnah, dia tidak melakukan, lalu ditegur oleh orang tersebut, kenapa engkau tidak melakukan, ini sunnah. Apa jawaban dia? Mek sunnah orang dilakukan orang dosa. Ini berarti membuat sedih hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini penyakit masyarakat. Mek sunnah ini bukan, ini luar biasa. Jenengan melakukan ini, dapat cintanya Allah, dapat pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pas belum bisa melakukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita jawab? Kalau pas kita belum bisa melakukan, saya masih belum bisa puasa sunnah Senin, saya masih belum bisa puasa Kamis, saya belum bisa puasa Yaumil Bid dan sebagainya, maka kita lakukan apa? Astagfirullah ya Allah, berikan saya tambah taufik dan hidayah agar saya bisa melakukan sunnah itu ya Allah. Itu yang harus kita lakukan. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan taufik dan hidayah agar saya nanti bisa suatu saat melakukan sunnah tersebut ya Allah. Jadi ada keinginan untuk melakukan segala sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan jawabannya sunnah. Tidak ada. Kalau para sahabat itu menjadikan sunnah itu di atas kepalanya seperti wajib. Dalam satu riwayat, sahabat ini dikasih buah semangka. Lalu semua orang ini tidak ada yang berani motong. Lalu ditanya oleh sahabat, kenapa semangka tersebut tidak dipotong ya Fulan? Saya tidak berani karena belum pernah melihat Rasulullah SAW memotong buah ini dari kiri ke kanan atau atas ke bawah. Sampai seperti itu. Kenapa? Kepengen derek Kanjeng Nabi. Semuanya kepengen derek Kanjeng Nabi. Dalam riwayat yang lain, waktu Kanjeng Nabi sudah wafat, sahabat ada dua berjalan, tiba-tiba di padang pasir, gak ada kiri kanan, gak ada sama sekali, cuma ada satu pohon, sahabat begitu tujuannya lurus. Tetapi sahabat tersebut bukan jalan lurus, yang di depan apa? Muter pohon dulu, baru lurus. Sahabat yang lain gak tahu, lu kamu kenapa gak lurus muter? Karena Kanjeng Nabi dulu lewat sini, saya di belakang muter. Semuanya fakta di umi. Semuanya ikuti aku, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam. Maka dari itu, ini Quran, satu huruf tidak bisa berubah. Ini firmannya Allah. Jadi ikuti Kanjeng Nabi adalah sesuatu yang teramat sangat agung. Jadi mari hidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam. Kalau pas kebetulan kita masih belum bisa, jangan katakan naik sunnah. Tapi kita istighfar minta kepada Allah, semoga Allah memberi taufik hidayah kepada kita, agar kita suatu saat bisa mengamalkan hadis sunnah dari Rasul. Ada satu ulama, Sahibur Ratib, Habibullah bin Ali Haddad. Beliau pada saat itu, semua sunnahnya sudah dilakukan. Waktu beliau mau meninggal, rambutnya panjang. Rambutnya dipanjangkan. Tidak pernah nih beliau rambutnya panjang. Lalu oleh keluarga ditanya, ya Abah kenapa rambutnya tidak dipotong? Ya, karena seluruh sunnah Kanjeng Nabi sudah saya lakukan, kecuali yaitu rambut panjang ini belum saya lakukan, baru sekarang saya lakukan. Jadi sekarang ini, hari ini kamil semua sunnah Rasulullah SAW sudah saya lakukan. Masya Allah. Mungkin-mungkin kita diberikan taufik hidayah ya. Semoga kita hidup kita dari A sampai Z, sampai bangun tidur sampai tidur, tidur lagi sampai tidur lagi. Mudah-mudahan kita ini nyendernya kepada siapa? Rasulullah SAW. Kalau itu kita lakukan, dapat bonus dua. Satu dicintai oleh Allah, yang kedua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini ada fotokopi yang panjenengan bawa ya. Yaitu yang Al-Fakir tulis judulnya itu amalan-amalan yang dianggap ringan tetapi insyaallah berpahala sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita paham di kitab suci Al-Qur'an itu disebutkan la in takartum la azidannakum wa la takfartum inna azabi lasyadid ya. Di sini disebutkan, ya intinya kalau kita ini menerima nikmat dari Allah, kalau kita bersyukur, pasti Allah akan menambah nikmat kita. Di sini yang antik apa? La ajidannakum. Ini Allah memakai lam taukid, nun taukid. Maksudnya apa? Jadi, kalau berarti Allah ini menyuguhkan Tuhan. Kalau kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan, pasti yakin engkau tak berikan kenikmatan. Kalau Allah tidak memakai kata-kata taukid, Allah ini pasti benar, tidak mungkin berdusta. Pasti diberikan kenikmatan yang lebih. Tapi Allah dua kali meyakinkan kita. Contoh paribasa seperti ini, contohnya loh ya. Misalnya ada satu orang, misalnya ini kamputan, contoh yang sederhana saja. Ada orang yang mau ngutang duit sama panjenengan. Bilang segeri, jeng, aku utangi minggu depan tak balas, tak bayar. Jenengan mungkin tidak yakin. Tapi kalau orang tersebut ngomong, jeng tolong utangi aku, pasti tak bayar minggu depan. Jenengan yakin betul? Tapi biasanya belum orang bayar juga, masih bayar juga betul ya. Kalau Allah tidak mungkin pasti benar. La ajidannakum, pakai lamnya taukid, pakai naunya taukid. Kalau ada orang yang bersyukur kepada aku Allah, pasti akan aku berikan. Jadi Allah ini seolah-olah supaya kita yakin kalau kita ini harus bersyukur, sunnah bersyukur ini ya. Tapi kalau kita tidak bersyukur, Allah tidak mengatakan nikmatku akan aku cabut, tidak. Tapi siksaku, azabku pedih. Berarti apa? Orang yang enggak bersyukur itu kenikmatannya tidak dicabut oleh Allah, tidak. Contohnya kita diberi nikmat mata oleh Allah. Ini nikmat mata ini luar biasa enggak? Ya, kemarin itu waktu ada satu putri kecantikan, kebetulan saya kenal. Dia ini sudah cantiknya pol-polan, ya. Lalu kepengen tambah cantik lagi, matanya dia pakai kontak lens yang warnanya hijau, pakai biru dan sebagainya. Padahal sudah cantik. Tiba-tiba oleh Allah diberi ujian apa? Akhirnya ada bakteri kontak lensnya 3 hari 3 malam buta. Enggak bisa ngelihat. di rumah sakit nangis sudah. Gak bisa ngelihat 3 hari 3 malam jenengan sudah bayangin nah udah bilang mendalik. Ya. Nangis semuanya. Berarti apa? Kalau kita punya mata, berarti apa? Kita gunakan tanda syukur kita itu apa? Dengan melihat yang diridhoi oleh Allah, baca Quran, baca hadis, belajar ilmu agama, menolong sesama dan sebagainya. Ya. Tetapi ayat ini terbukti nyata. Terbuktinya ada apa? Kalau kita bersyukur, nikmat kita pasti ditambah. Kalau kita bermaksiat, Allah tidak mengurangi. Ada gak orang begitu melihat maksiat langsung buta kan? Tidak toh. Tapi nanti besok azabnya akan pedih. Tapi yang bahaya ada ayat yang mengatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qalilum min ibadiyas syakur. Sungguh sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ini kalau Allah berfirman pasti benar. Allah mengatakan sungguh sedikit dari hamba-Ku yang bersyukur. Kalau sedikit berarti apa? Kalau ada 1 juta orang, berarti yang kalau yang namanya sedikit cuma 10 orang yang bersyukur. Berarti selebihnya apa? Tidak bersyukur. Kalau selebihnya tidak bersyukur, berarti dia nanti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik, tsumma nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang bersyukur ya. Oh. Nah, di sini pengajian ini mari kita lihat ada beberapa hal yang wajib kita syukuri. Jangan kita lupakan. Dan karena janjinya Allah ini kalau orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya tersebut, pasti yakin. Yaitu salah satu diantaranya nikmat yang terbesar adalah nikmat iman wal Islam. Ya, nikmat iman wal Islam. Iman itu apa? Ya, makrifatullah bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Nikmat itu apa? Iman itu apa? Yaitu kita percaya dengan hati, wa iqrarun bil lisan diucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan yaitu diamalkan dengan tindakan. Orang yang beriman, oh saya percaya kalau sholat 5 waktu itu perintah dari Allah, percaya. Diucapkan dengan lisan. Perbuatannya apa? Yaitu pergi ke masjid melakukan sholat. Itu namanya iman yang sempurna. Tidak bisa dengan cuma ucapan tok. Saya percaya sholat ini adalah perintah Allah. Sholatnya jebuling setahun 2 kali. Nah, itu bukan iman namanya. Ya. Jadi iman yang komplit itu apa? Makrifatullah bil qalbi. Makrifat. Wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi komplit semuanya. Ucapan lisan dipercaya dengan hati, ucapan dengan lisan diamalkan dengan perbuatan. Ya. Nikmat Islam dan Islam. Islam ini nikmatnya sangat luar biasa. Kalau kita lihat di riwayat hadis di kitab Riyadhus Shalihin, untuk menjadi Islam itu gampang. Bacanya cuma asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah itu jadi Islam. Di kitab Riyadhus Shalihin ada orang yang diangkat oleh Allah dari neraka terakhir alias masuk swargane paling keri dewi. Jenengan pengen enggak seperti orang itu? Jadi masuk surganya paling belakang sendiri. Berarti apa? Orang tersebut dicemplungi ke neraka sing paling lawas. Kenapa? Karena dia waktu meninggal waktu sebelum di dunia amalannya apa? Yus molimo dikerjake semua sudah. Tapi disapu rata semua. Tapi dia meninggal tetap membawa iman sebesar zarah. Tetap mengaku kalau Allah Tuhannya, tetap mengaku kalau Kanjeng Nabi ini putusannya Nabi. Dia diangkat oleh Allah, dia disuruh masuk ke surganya Allah, dipanggil oleh Malaikat Jibril, tapi dia ini rodok enggak pede. Apakah surga ini masih ada buat saya? Apakah surga ini masih muat buat tempat orang seperti saya yang meninggal cuma bawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ternyata dia dikasih surga akhirnya kaget. Kagetnya apa? Tidak salah ini. Ternyata orang Islam yang terakhir masuk surga, surganya luasnya ini seperti dunia yang kita tempati sekarang 10 kali lebih banyak. Itu yang terakhir. Tapi na'udzubillah min dzalik, kalau orang meninggal dunia bukan dalam keadaan Islam, wa may yabtaghi ghayra islami dina falyaqbal minhu wa huwa fil akhirati minal ghasirin. Orang yang meninggal bukan dalam keadaan Islam, ujung ayat ini apa? Minal ghasirin, orang yang rugi itu maksudnya dicemplungi ke neraka salawas. Sehingga Allah ngilingke kita setiap khotbah Jumat mesti dibaca wala tamutunna illa wa antum. Jangan kita mati kecuali dalam keadaan. Maka dari itu Habib Abdullah Haddad itu ada Rafiqul Haddad, selalu kita ini disunahkan untuk membaca wirid ya zaljalal wal ikram amitna ala dilisan. Kita memakai asmaul husna, kita minta ya Allah akhiri hidup kita ini dengan agama Islam. Apapun yang penting meninggal Islam, pokok sok mesti melebu suar. Tergantung regetannya, ya. Ya regetannya gede, yo, cucinya yo gede. Ya. Tapi kita ngaji sini mudah-mudahan kita semua tanpa dihisap, insyaallah ya. Nah, pertama kita ini syukur atas nikmat iman dan Islam. Berarti kalau kita syukur, berarti apa? Nikmatnya pasti ditambah. Berarti apa? Iman kita makin kuat, makin kuat, makin kuat. Nilai Islam kita secara dohir dan batin makin kuat, makin kuat. Kenapa? Ini janji Allah. La aziz dan nakut. Apa yang kita ucapkan? Yang kita ucapkan yaitu apa? Alhamdulillah ala nikmatin Islam wa kafa biha min nikmatin wa alhamdulillahi ja'alani min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diucapkan itu. Ini doanya yang dengan termaktub. Ya. Ini kitab ini saya ambil di kitabnya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Ceritanya bagaimana? Ada satu orang di Padang Arafah, jenengan nanti umroh atau haji insyaallah ya, di Arafah. Dia ini berdiri membaca doa apa? Alhamdulillah ala nikmatin Islam wa kafa bihi min nikmatin wa alhamdulillah di jalani min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacaan doa ini artinya apa? Ya Allah, saya ini memuji kepadamu atas nikmat Islam dan saya merasa cukup dengan nikmat Islam saya ini. Dan saya bersyukur dijadikan umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya letter lux daripada arti doa ini. Dia membaca doa tersebut. Tahun depannya dia kembali ke Padang Arafah membaca doa ini. Begitu dia ini membaca doa alhamdulillah ala nikmatin Islam, belum selesai dia mengucapkan doa ini, tiba-tiba dari langit ada suara yang mengatakan, "Ya fulan, engkau sudah baca doa ini, engkau terlalu buru-buru. Kami para malaikat belum selesai mencatat doa apa pahalamu tahun lalu atas doamu tersebut." Jadi, bacaan doa ini 1 tahun malaikat belum selesai nyatet amalnya. Ini kalau dibilang ini banyaknya pol. Malaikat kerjanya 24 jam, tapi orang ini bacanya tahun lalu. Sampai tahun depan malaikat masih belum selesai nyatet pahalanya. Ya pulang, kok buru-buru macam doa ini? Saya ini belum selesai nyatet pahalamu. Apalagi kalau kita baca, baru bangun tidur. Terus waktu kita mau berangkat kerja, mau tutup tidur, lalu kita duduk sebelum makan, kita baca doa ini. Ini pahalanya kira-kira piro? Malaikat apa gak kecapean? Temeringat malaikat dulu. Kenapa? Kita mensyukuri nikmat yang paling besar. Kalau kita mensyukuri nikmat yang paling besar, berarti pahalanya juga besar. Ayo kita ulang bacanya ya. Yuk. Yuk. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min nikmatin. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apal, Bu? Kapan dibaca? Sebanyak mungkin. Jenengan mau tidur, bangun tidur, mau pergi dan sebagainya. Jenengan kalau baca ini, insya Allah otomatis keimanannya tambah. Lalu keislamannya juga ini tambah. Tambah taat, tambah taat, tambah taat. Kenapa? Nikmat atas nikmat yang paling besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat iman wal Islam. Jadi dibaca terus itu. Ya, karena kita ini, ya, jadi Islam ini semuanya, ini petunjuk apa? Hidayah, hak sepenuhnya dari Allah subhanahu. Sepenuhnya. Jadi kita dipilih sebagai orang-orang yang calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu harus kita syukuri. Jadi kalau seumpamanya nauzubillah mendalik, ada orang yang misalnya sekarang kurang rajin syariatnya, suruh baca doa ini. Insyaallah ini obat yang manjur. Kenapa? Yang bersyukur mesti ditambah. Dan Allah pakai lam tauhidnya, pakai tauhidnya 2 kali. La ajidannahu. Jadi kalau ada orang yang misalnya jenengan punya teman siapapun, kalau terutama kita sendiri ya, kita baca, yang kebetulan kurang rajin ibadahnya, masih senang-senang maksiat, suruh baca doa ini, insya Allah ini obat yang mujarab. Supaya dia ini tambah-tambah, tambah rajin, dan sebagainya. Jadi mari sama-sama kita ucapkan lagi ya. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min nikmatin. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu dibaca, diwirid, terserah. Jenengan abis sholat boleh, sesudah sholat boleh, ini baca semuanya. Apalagi pembukaan doa, jenengan baca ini, pembukaan majlis taklim, jenengan baca ini, terserah. Sebanyak mungkin jenengan baca, berarti pahalanya makin banyak. Bayangkan, 1 doa tersebut saja, malaikat 1 tahun belum selesai nyatat amal ibadah. Masya Allah. Ya. Yang kedua, kita bersyukur dan berterima kasih atas jasa baik daripada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. kita ini tidak mungkin bisa membayar dengan apapun dunia seisinya untuk membalas jasa kebaikan daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini berkorban dari ujung kaki sampai ujung rambut, jiwa, raga, hartanya semua habis untuk supaya kita ini, Kanjeng Nabi ini kepenginnya apa? Tidak ada satu orang pun yang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi ini ditutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang welas asih buat seluruh rahmat lil alamin. Bukan sebagai orang Islam saja. Orang yang non Islam juga disayangi Kanjeng Nabi. Batu juga disayangi Kanjeng Nabi. Semuanya. Coba lihat dalam satu riwayat hadis, putrinya Kanjeng Nabi Fatimatuz Zahra. Ini beliau ini punya istri Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau ini punya istri Sayyidina Ali bin Abi Thalib, punya suami. Ini beliau ini kalau misalnya mau bikin roti enggak seperti sekarang, dia harus ngulek gandumnya. Gandumnya diulek ya, sehingga batu ketemu batu. Jadi karena seringnya ngulek, tangannya ini istilahnya agak luka-luka. Ya. Lalu Kanjeng Nabi datang waktu melihat putrinya lagi ngulek ini sampai tangannya sakit. Lalu Kanjeng Nabi megang ulekan tersebut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu apa yang terjadi? Ulekan tersebut ngulek sendiri. Ini maksudnya Kanjeng Nabi. Ngulek sendiri. Wah, Masya Allah. Rapi bersih semua. Lalu setelah Kanjeng Nabi bilang, ya sudah cukup. Lalu batu tersebut mantap. Lalu setelah selesai, dalam riwayat batu tersebut nangis. Batu tersebut nangis dan bisa berbicara Arab fasih yang didengarkan oleh semuanya. Apa katanya? Ya Rasulullah, aku takut. Kenapa? Karena di Al-Quran itu disebutkan ku angkusakum wa arikum naro wa buduhanasu wal hijabah. Hei orang-orang, jagalah dirimu dan anggota keluargamu dari siksa api neraka. Karena bahan bakarnya neraka manusia dan batu. Lalu batu tersebut mengatakan, ya Rasulullah, saya ini batu, saya takut saya nanti ini jadi bahan bakarnya neraka. Lalu apa kata Kanjeng Nabi, kalau engkau tidak, engkau akan jadi batu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ini rahmat. Batu saja dilindungi oleh Kanjeng Nabi. Berarti apa? Apalagi kita. Berarti kita ini patut bersyukur atas jasa-jasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan apa? Berterima kasih. Matur sembah nuwun. Bagaimana cara kita berterima kasih? Jazallahu ala sayyidina Muhammad anna khairan, jazallahu sayyidina Muhammad anna ma huwa ahlu, jazallahu sayyidina Muhammad anna khairan, jazallahu sayyidina Muhammad anna ma huwa ahlu, jazallahu sayyidina Muhammad anna khairan, jazallahu sayyidina Muhammad anna ma huwa ahlu. Itu ucapan matur sembah nuwunnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengatakan tersebut disebutkan apa? Akan mendapatkan hadiah di sisi Allah. At'aba sat'ina kia katiban alfa subahin. Orang yang mengucapkan terima kasih kepada Allah, maka Allah akan apa? Akan memberikan pahala apa? Maka pahalanya ini akan mencapaikan, melelahkan 70 malaikat untuk menulis pahalanya selama 1000 hari. Jadi kalau kita mengucapkan tersebut, Allah mengirimkan 70 malaikat untuk nyatat pahalanya tersebut sampai 1000 hari. Jadi berarti 3 tahun lebih. Kita mengucapkan jazallahu sayyidina Muhammad anna khairan, jazallahu sayyidina Muhammad anna mahu alu. Itu 70 malaikat itu nulis pahalanya kita sampai 1000 hari orang tente. Itu kalau kita mengucapkan sekali. Kalau kita mengucapkan 100 kali berarti apa? Ada 7000 malaikat. Kalau satu hari kita mengucapkan 100 kali, 7000 malaikat selama 1000 hari. Seandainya kita mengucapkan sekarang, nanti bila malaikat besok meninggal, di kubur kita tetap dapat kiriman pahala terus. Dengan ucapan matur sembah nuwun kepada Kanjeng Nabi, jazallahu sayyidina Muhammad anna khairan, jazallahu sayyidina Muhammad anna ma huwa ahlu. Apal? Ada di sini ya. Ya gitu diamalkan. Jadi doa ini biasanya jenengan baca setelah mau tutup doa. Ya, sebelum robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kita baca jenengan baca ini dulu. Jazallahu sayyidina Muhammad anna khairan, jazallahu sayyidina Muhammad anna ma huwa ahlu. Jadi pahalanya pol-polan rupanya. Insyaallah. Ya, kenapa? Kita terima kasih kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita bersyukur atas apa? Datangnya waktu sholat. Kenapa? Sholat ini harusnya kita ini kalau misalnya tuh ada orang yang mau ke rumah jenengan, orang tersebut jenengan tahu maksud tujuannya ini akan ngasih uang jenengan 100 juta. Jenengan arep-arep enggak tekone kira-kira? Hah? Pasti diarep-arep, ya. Wah, wah, semua pintunya dibuka, ya, Ra. Salat ini lebih dari sekedar orang memberikan 100 juta. Lebih. Ya, kita enggak bahas tentang pesolatannya. Berarti apa? Mestinya kita ini karena sholat ini membuat kita ini keuntungan dunia dan akhirat, mestinya kita jauh lebih mengarep-arep datangnya sholat. Dengan apa? Kita ini mestinya menunggu datangnya waktu sholat. Seperti orang-orang yang di Mekah Madinah itu. Menunggu datangnya waktu sholat. Dengan apa? Duhur jam 12, jam 10 sudah di masjid. Asar jam 3, jauh padahal gak ada yang pulang. Ya, Jumatan jam 12, jam 9 sudah ngantri di masjid. Semua, kenapa? Orang nunggu datangnya sholat. Kalau di mesinnya potro bangsan kira-kira be. Jam 12 sudah datang. Uangnya, wah. Sholatnya ngenteni uang. Bukan uangnya ngenteni sholat. Karena kalau syariat sholat dikerjakan, pahalanya sangat luar biasa. Pak, orang yang ngarep-ngarep datangnya sholat, begitu kedengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dia senang sekali dengan maka pahalan. Marhaban. Di sini disebutkan marhaban bila kaunya adlan wa bisolati marhaban wa sahlan. Dia membaca doa tersebut. Maka kalau orang yang begitu datangnya waktu azan mengucapkan doa tersebut, maka Allah akan memberi hadiah apa? Dia akan diberikan 100 ribu kebaikan pahala. Dan akan dihapuskan 100 ribu macam dosanya dan mengangkat 100 derajat dari marhaban bila kaunya adlan wa bisolati marhaban wa sahlan. Jadi dengar waktu dengar azan, jangan baca doa ini. Jadi dengan menyambut senang bersyukur atas datangnya sholat, pahalanya dapat 100 ribu hasanah, 100 ribu keburukan diampuni oleh Allah, 100 derajat ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo kita baca, saya tak ajan dengan baca doanya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, marhaban, marhaban, masya Allah. Nah, jadi setiap dengar azan jenengan langsung baca itu dulu. Setelah itu baru jenengan taur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu Muhammad Rasulullah. Jadi ini pahalanya pol-polan. Kenapa? Kita ini menanti datangnya salat. Salat ini apa? Imaduddin, tiangnya agama. Inna awwala ma yusabbihul abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Yang pertama kali dihisab nanti sholat. Berarti sholat ini syariat yang sangat luar biasa. Berarti kalau kita bersyukur atas datangnya sholat, berarti pahalanya sangat luar biasa. Jadi begitu dengar azan, ini doanya langsung dibaca. Ya, pahalanya sangat banyak, insya Allah. Ya. Lalu kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa tahu caranya sholat, kita bisa tahu caranya beribadah, kita bisa tahu caranya bagaimana Islam ini. Itu tidak bisa ujuk-ujuk. Kanjeng Nabi pun bisa tahu caranya sholat karena ada yang ngajarkan. Kanjeng Nabi itu bisa tahu wudu, ada yang ngajarkan. Kanjeng Nabi tahu cara zakat, ada yang ngajarkan. Lewat perantara Malaikat Jibril. Kanjeng Nabi itu punya guru. Gurunya itu Malaikat Jibril. Sahabat punya guru, gurunya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in punya guru, siapa gurunya? Sahabat tabi'in wa tabi'in punya guru, siapa tabi'in? Mbah Mangli punya guru, siapa gurunya? Punya guru lagi. Mbah Sirat punya guru, siapa gurunya? Gurunya. Berarti kita apa? Harus terima kasih sama guru. Siapa guru-gurunya kita? Salah satu di antaranya Wali Songo. Para aulia wasolihin. Maka dari itu kita harus berterima kasih kepada para wali-wali Allah, orang yang sudah berjasa. Nah, kalau kita berterima kasih, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ziarah. Ziarah, jadi mufatihah. Baca nu yasin dan tahlil. Kenapa? Tanpa Wali Songo, Indonesia ini masih nyembah batu. Masih nyembah pohon. 9 orang bisa mengislamkan ratusan juta. 9 orang. Ya, 9 orang, bayangkan. Berarti sudah menyelamatkan siapa? Orang-orang dari sisa api neraka. Berarti kita harus terima kasih. Terima kasih apa? Ya, ziarah. Nah, kalau kita berterima kasih kepada wali-wali seperti itu, maka ini kebaikannya juga nanti kembali kepada kita. Ya, disebutkan, ini saya terjemah yang diterjemah di kitab Fawaid Al-Muqtaroh, kitab Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, di sini kita baca di halaman 2. Habib Abu Bakar Al-Atos, ini satu wali Allah besar ya, ditanya seorang, apa yang akan didapatkan peziarah kubur pada wali Allah? Yaitu wali Songo, Baki Maling, Baki Syarat, Baki Bulu, Baki Syirat, dan sebagainya ya. Beliau menjawab, orang yang menziarah itu akan mendapatkan salah satu dari dua hal. Jadi kalau kita ziarah, minimal ini akan mendapatkan dari salah satu dari dua hal. Minimal. Yang pertama, minimal Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi kalau kita berziarah, ini kita berbuat baik, kita bersyukur atas nikmat kita diajar oleh para wali-wali ini dapat berkah. Ini ziarah ini salah satu bentuk tanda syukur. Tanda syukur ini yang merintah siapa? Allah. Supaya kita tidak termasuk wa qalilum min ibadiyya syakur. Ini Al-Qur'an. Jadi orang ziarah ini apa? Perintah Allah. Ziarah ini bukan bid'ah. Ziarah ini menuruti perintah Allah, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan bid'ah. Ya, bukan. Jangan salah arti. Ziarah ini adalah sebagai tanda bentuk syukur kita. Karena tanpa dia kita ini bukan Islam. Tanpa dia kita enggak bisa sholat. Tanpa dia ini kita tidak tahu cara wudu. Semuanya jadi nembah batu, nembah pohon. Kok kacang kok lali? Opo, ya ngono kuwi. Ya. Kita ini ziarah ini salah satunya apa? Matur sembah nuwun sama wali tersebut karena dia sudah mengajarkan kita ke jalan yang lurus. Dan ini diperintah oleh Allah. Nah, kalau kita ini berterima kasih dengan cara berziarah, minimal kita akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, maksimal kita akan mendapatkan dudukan si wali Allah yang kita ziarahi. Bayangkan, kita akan dapat kedudukan tergantung hudur, tergantung usuknya kita ziarah. Padahal untuk mendapatkan kedudukan wali Allah yang meninggal yang kita ziarahi, ini angle ora aram. Kenapa? Karena dia bisa menjadi wali, mujahadahnya luar biasa. Ada satu wali Allah, ya, ada satu wali Allah namanya Habib Saleh Al-Bahar Al-Jufri. Ini luar biasa mujahadahnya. Mujahadahnya beliau ini, kalau kita melakukan contoh, ya Allah, sulit untuk kita dapatkan. Tapi kita bisa dapatkan kedudukan Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri kalau kita ziarah. Kalau ziarah kita diterima sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Apa mujahadah beliau yang sulit kita tiru? Yaitu beliau setiap malam selama bertahun-tahun, 40 tahun sampai meninggal, enggak pernah melakukan satu ibadah yang kalau malam beliau ini selalu bangun malam sholat sunnah 2 rakaat tahajud. Mungkin jenengan bilang, oh saya bisa. Tapi 2 tahajudnya dia khatam Quran. Wih, semua iso. Ya. Nah, ini bisa kita dapatkan dengan ziarah, hudur, dan sebagainya. Minimal orang yang ziarah, dosanya diampuni oleh Allah, itu minimal. Maksimalnya akan mendapatkan kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama, mujadah-mujadahnya. Jadi kita dapatkan semua kedudukannya. Dari apa? Ziarah. Ya Allah, kalau kita lihat mujahadahnya para wali Allah, wes. Enggak sanggup sudah. Enggak sanggup itu kita melakukan karena sudah terlalu tinggi sekali sisi Allah. Kalau kita ini wah Masya Allah sudah. Nah, dari apa? Dari ziarah. Jadi ziarah ini bukan pekerjaan yang sia-sia. Ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Lalu Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini mengatakan di kitabnya ya, duduk dengan seorang wali Allah, orang yang dicintai oleh Allah, baik dia masih hidup ataupun dia yang sudah meninggal dunia, walaupun sesaat itu disebutkan apa, selama waktu yang dibutuhkan untuk memeras seekor domba atau memecah sebutir telur itu berapa lama, atau 1 detik 2 detik. Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan apa, maka lebih utama dari ibadah yang kita lakukan selama 70 tahun atau lebih. Maksudnya bagaimana? Kalau kita melakukan ibadah 70 tahun berterus-terusan, ini makan waktu kita enggak kuat. Tapi ini lebih utama kalau kita dapatkan kita duduk dengan wali Allah, baik yang dia meninggal atau banyak sudah hidup. Kenapa? Karena wali Allah ini selalu dipandang dengan pandangan rahmat Allah. Itu kunci. Kalau orang yang sudah dipandang dengan pandangan rahmat Allah, rahmat itu apa? Kasih sayang. Berarti apa? Kita itu ikut kecepatan kasih sayang. Ini kenapa ibadah kita 70 tahun belum tentu diterima sama Allah. Kadang-kadang sholat kita terlalu khusyuk, akhirnya lupa berapa rakaat. Belum tentu. Mau niatnya salah, nutup auratnya salah. Ya enggak? Kadang-kadang kita, wes macam-macam, belum tentu. Tetapi kalau kita dapat rahmatnya Allah, Kanjeng Nabi sendiri mengatakan, aku masuk surga ini karena rahmatnya Allah. Kok kita bisa dapat rahmatnya Allah? Ismini wai, saya enggak ngerokok, panjenengan semua di sini ngerokok. Keluar saya bawa rokok enggak? Kenapa? Ini namanya ketularan. Ketularan rahmatnya Gusti Allah. Nah, kalau kita mau ketularan yang baik, dekati dengan orang-orang yang selalu dipandang dengan pandangan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tepatnya mas, wali Allah. Maka dari itu kalau ada orang yang hobi ziarah, wis min ahli jannah. Kenapa? Ketularan rahmat Allah terus. Ini paling besar sekali. Ini yang mengatakan wali Allah sih, bukan sering. Ya, Masya Allah. Dan di sini pahamilah karunia yang agung ini dan waktu sekejap yang lebih berharga daripada 70 tahun penuh dengan puas. Diibaratkan seperti orang yang sholat dan puasa dan sholat tersebut. Ya. Lalu yang berikutnya yaitu kita bersyukur terhadap siapa? Kita ini sekarang duduk di sini, ya. Kita ini bisa punya rumah, punya mobil dan sebagainya. Kita ini bisa punya dari kedudukan jadi direktur dan sebagainya. Kita ini jangan lupa, dulu kita ini gak bisa apa-apa, kita dulu masih disiplin, kita makan masih didulangi. Dulu kalau ibu kita protes, kita gak disusulin 40 hari mati kita. Ya, kita sakit didekep, kita ditimang-timang, kita harus bersyukur dengan siapa? Orang tua. Kita harus bersyukur dengan orang tua, Ki. Bagaimana cara bersyukur dengan orang tua kita? Kalau masih hidup berikan perhatian, berikan makanan kesukaan dan sebagainya, ya. Lalu apa yang kita berikan lagi? Semua yang menyenangkan. Kenapa? Ridho Rabbi, ridho walidain. Ridho Allah ini tergantung daripada ridhonya orang tua. Berarti kalau kita ingin mendapat ridho Allah, kalau orang yang sudah diridhoi oleh Allah ini pintu surga langsung dibuka sudah. Kalau pintu sudah dibuka berarti orang ini dipersilakan untuk masuk. Kuncinya buat kita sebagai anak yaitu apa? Kita ingin dapat ridho Allah. Dapat ridho Allah yaitu dengan menyenangkan orang tua. Lalu caranya bagaimana? Baik orang tua itu masih hidup atau sudah meninggal dunia, maka kita ini biasakan kita selalu mendoakan kedua orang tua. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Nah, doa ini kalau kita baca, maka manfaatnya kembali kepada kita sendiri, salah satu di antara. Kenapa? Kalau kita baca doa tersebut, Allah akan meridhoi kita. Kalau Allah meridhoi kita, berarti apa? Seluruhnya. Kalau Allah ridho, Allah ini pemilik segala-galanya. Allah ini pemilik segala-galanya. Kalau Allah sudah ridho kepada orang tersebut, jangankan kita ambil yang sederhana saja, ya. Kita ini rakyat biasa di sini. Tiba-tiba kita ini dapat surat dari Jakarta kepada Bapak Wali Kota Magelang. Bapak Sigit, ini ada Bapak Haji Pak Haji Purwono, dari suratnya dari Jokowi. Tolong Jokowi, engkau servis yang sebaik-baiknya. Jangan kecewakan Jokowi. Kira-kira Pak Haji Purwono di Magelang ini jadi istimewa enggak? Wih, masuk Yai Langgeng gratis. Ya. Nah, surat sakti. Ma kemana-mana mesti diladeni. Kenapa? Karena suratnya dari Jokowi. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi kita, semua perkara, semuanya ini akan dibantu, dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ridho. Nah kuncinya bagaimana? Doa. Ada seorang pengusaha mumet, banyak permasalahan pabriknya juga. Doanya apa? Doa orang tua sudah. Kalau dia ada orang tua apa? Berarti Allah ridho. Jadi permasalahan pabriknya hilang sendiri. Kenapa? Karena Allah ridho. Sudah. Jadi kita kalau punya masalah apa-apa dan semuanya, boleh kita doa tertentu. Tapi yang pertama kita wirid doa orang tua. Yang surat jodoh dan sebagainya, doa orang tua. Yang ekonomi surat apa? Doa orang tua. Karena apa? Kita ini memancing ridhonya Allah lewat wasilah menyenangkan kedua orang tua. Apa caranya? Doa. Nah, jadi kita ini semua punya anak, kepengen anak kita ini seneng, ya enggak? Berarti apa? Wajibkan anak kita sekarang, wajibkan untuk hafal doa biru walidain. Wajibkan. wajibkan anak kita ini maos doa ini, rabbifirli wali walidayya warhamhum wa kama shaghara ba'dal salat, wajibkan. Pastikan sebelum kita meninggal dunia, kita sudah dengar sendiri anak kita ini hafal doa itu. Pastikan. Wajibkan juga anak kita mulai sekarang ikut hadir kalau bapak-bapak ada acara biru walidain, wajibkan. Kenapa? Saya mohon maaf. Saya kalau hadir di tempat biru walidain, kebetulan saya memang kebetulan kalau saya diperintah untuk diberi tugas untuk Maidatul Hasanah untuk bikin kultum, saya sedih. Sedihnya apa? Setiap saya datang tempat tersebut yang biru walidain, tidak ada yang datang ini dari anak-anak muda. Yang datang bahasa Bapak Ijo semua. Anak-anak dari di bawah. Lah, kenapa? Ini kalau anak-anak kita ini enggak hafal doa tahlil, ya. Besok satu saat kita ditahlilkan. Kalau kita ditahlilkan paling lama berapa lama? 7 hari. Siapa? Tetonggo. Setelah itu kita mau harap doa dari siapa? Ya anak. Kalau anak ini kita tidak bisa mentahlilan kita, rugi kita. Karena anak ini apa terus-menerus yang harus kita iling. Nah, sekarang ini kita wajibkan anak kita baca doa tahlil. Lalu bagaimana jenengan supaya senang? Nanti jenengan waktu ziarah kubur, kebetulan ziarah jenengan ziarah orang tua jenengan atau mbahnya anak ini. Nanti jenengan suruh anak jenengan baca doa tahlil tersebut. Begitu dengar jenengan anak jenengan baca doa tahlil sendiri, jenengan nangis. Kenapa jenengan bisa bayangkan sisuk namanya diganti nama saya? Jenengan bisa bayangkan oh begini anak saya doakan saya. Sekarang ini jangan sampai anak kita tidak bisa hafal doa tahlil, doa biru walidain. Wajibkan kalau ada acara biru walidain aja anak kita. Loh, besok kalau bapak enggak ada, ibu enggak ada, gitu loh baca doanya. Jangan sampai kita ini enggak lupa sama orang tua. Karena ini adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lewat apa? Lewat kedua orang tua kita. Ya. Ini selebihnya jenengan bisa baca, tapi di sini saya ambil cuplikan daripada kitab. Jadi yang terakhir, salah seorang ulama pernah ditanya, ini diambil dari kitab Habib Zaid bin Ibrahim Smith. Salah seorang ulama pernah ditanya, mana yang lebih utama, melihat Ka'bah atau memandang kedua orang tua? Tentu melihat Ka'bah sangat luar biasa, dapat saya lupa berapa rahmat Allah. Maka ia menjawab, memandang orang tua yang lebih utama, apalagi memandang orang tua dengan penuh kasih sayang. Kita memandang orang tua ini dengan penuh kasih sayang, ya Allah, dulu orang tua saya yang nyusuni saya, dulu orang tua saya keringetan untuk nyari rezeki buat hidupi saya dan sebagainya, dulu orang tua saya yang nyevoi saya, mandikan saya, ini lebih utama daripada melihat Ka'bah. Pahalanya sangat luar biasa. Ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta izin pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Lelaki tersebut menjawab, "Ya." Lalu Rasul bersabda, "Berjihadlah kepada orang tuanya." Maka dari itu sangat beruntung bagi kita yang orang tua kita masih hidup. Setiap apa yang kita layani untuk orang tua kita disebut sebagai orang yang jihad di jalan Allah. Wallahu a'lam bisawab. Ini waktunya sudah jam 9.04. Mungkin cuma ada satu pertanyaan saja atau dua pertanyaan, monggo. Kalau tidak ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Pak Rito. Menanyakan soal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ziarah itu amalan sunnah, ya. Tapi sekali lagi, amalan sunnah ini bukan amalan yang biasa-biasa, tapi amalan yang luar biasa. Setiap misalnya setiap bulan. Tapi jarak kubur orang tua sekarang berapa? Tidak. Jadi ini pertanyaan yang bagus. Kita sering ziarah wali, tapi ziarah orang tua ini tidak pernah dilakukan. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi dalam Islam ini ada tertib. Wudu pun ada tertib. ya. Syaratnya wudhu, syarat sholat, ya, rukun-rukunnya nanti yang terakhir ada apa? Tertibun, tertib. Ya, jadi kalau tidak tertib, walaupun kita anggota wudhu kita basah semua, tapi kaki dulu baru kepala, jadi tidak sah. Jadi ada tertib. Sedekah pun ada tertib seperti pengajian yang kemarin. Jadi tertibnya ziarah yaitu apa? Kita menziari orang tua kita dulu baru kepada wali Allah. Jadi jangan ziarah ke wali-wali semua, tapi orang tuanya tidak diziarahi. Ada satu ulama besar di Tarim, orangnya masih hidup. Waktu minta doa kepada wali Allah tersebut, katakan, kamu sudah minta doa sama orang tua kamu belum? Belum. Doa orang tua kamu itu lebih mustajabat 70 kali daripada orang seperti saya. Jadi doanya ibu, doa walidi ka doa nabi li ummati. Doanya seorang orang tua ini, itu seperti doanya nabi terhadap umatnya. Ya, jadi menziarahi orang tua, minta doa orang tua itu lebih utama. Baru setelah itu minta kepada wali Allah. Minta bantuan kepada Allah. Itu? Sama-sama. Gitu ya. Ada lagi yang mau dimusyawarahkan? Terus pundi, Bu. Nah, kamu tenang. Assalamualaikum. Kami masih berpaksin dari desa Kulang Banyuroso Majlan, khususnya itu Muslimah Kasoleha. Di sini akan kami tanyakan, Pak Umpama ada Mas Umpain yang dipanggil pengajian keilusian atau selama Mas Jodol, itu apakah kata kita sering-sering pergi ke Jarum? Begitu, apakah kita sering pergi ke Jarum-Jarum, kami bisa ke pengajian. Oh, jenengan mau kepengin ke tempat Bu Dede. Pamannya. Enggak usah jauh-jauh, di sini Pak Dede. Ini banyak malaikat ini ya. Ya monggo, monggo ya. Silakan ya. Namanya kita nyuwun kan minta kebaikan ya, nyuwun doa kepada Allah, minta yang terbaik gitu ya. Nah, ya gitu ya. Silakan ya. Salah satu diantaranya kita akan diberikan yang terbaik dari Allah yang kita sendiri tidak tahu. Ternyata Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Kita cuma husnudzon saja ya. Begitunya. Gitu ya. Gimana Bu? Oh, ziarah orang tua, ya? Ziarah orang tua dalam riwayat hadis ini pertanyaannya bagus. Hari apa yang terbaik ziarah kepada orang tua? Manjaro kubri walidai au ahad hima yauma jum'ah kana ka hijatain au kama kala hadis Rasulullah SAW. Barang siapa orang yang ziarah kepada kedua orang tuanya pada hari Jumat kana ka hijatain, maka ziarahnya tersebut seperti orang yang pergi haji pahalanya. Jadi hari ini ya insyaallah wallahu alam bitawab a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran lakina hamdan la'in an yu'abi majida ya rabbana lakal hamdu kama bagi lahu sudur lisma'ana kama sadalana fi barakat alhamdu hatta tadha wa lakal hamdu rabbil barakat alhamdu badri ra alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallim ala sayyidina muhammad sayyidina muhammad wa sallallahu rahmatillah adada ma fi imra salat wa salaman daimaini dan kala sabbi allahumma fi lana dhunubana wa li walidina wa rahmuhum ma kunna haqqan alaina allahumma fi ummati sayyidina muhammad wa ma'aslihi ummati sayyidina muhammad wa farisa ummati sayyidina muhammad allahumma hdi ummati sayyidina muhammad اللهم ارحم امه سيدنا محمد اللهم اهدنا في من هديت واعذنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك الشر ما قضيت اللهم نسالك من خير ما سلك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اعوذ بك مما سجح منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا من الذين نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في عافيه وسلامه برحمتك يا ارحم الراحمين تزول على سيدنا محمد انه خيرا تزول على سيدنا محمد انه ما هو اهله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا عندنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سير الفاتحة. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma